Dari Abu Hamzah Ats-Tsumali rahimahullah, dia berkata, dulu Ali bin Al-Husain membawa sekong roti di punggungnya pada malam hari untuk kemudian disedekahkan. Beliau berkata, sesungguhnya sedekah secara rahasia bisa memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Dinukil dari kitab Sifatus Sofa, jilid 2, halaman 96.